Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan إكرام به وتحميدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين جمع صلاة العشاء المقربين رحماني ورحمه الله الحمد لله ولا مرة من كلامه الله سبحانه وتعالى مسيح ابن كتاب نعمة أيام sungguh luar biasa, nikmat yang besar, yang sempurna, yang bisa kita rasakan sempurna nikmat ini dengan tidak terpukul dari nikmat tersebut yang kita rasakan kurang dari kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kesehatan kita, kelebihan keimanan kita akan pahala Allah Subhanahu wa Taala yang melimpah ruah ini. Sebelumnya kami mohon maaf dengan materi yang disampaikan manusia untuk yang bawa kepada malam hari ini itu tidak sempat yang banyak, tidak ada juga yang bawakan tidak ada pesan bahwasannya temanya sudah ditentukan, jadi kami sebelumnya mohon maaf. Ada pertanyaannya insya Allah yang kami akan bawakan adalah tentang makna dari Allah dan keharusan-keharusan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Ma'ala muslimin jemaatullah tawarih rahimani wa rahimahumullah jami'an. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah puasa ini sebagai ujian bagi kita sejak mana iman kita akan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan keimanan, maka sungguh pahala juga luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Yang mana Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, yang pada Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man qala wa qala iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena keimanan, karena mengimani bahwasanya ibadah puasa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya apa yang telah lampau dan apa yang akan datang. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka semua amal ibadah harus dalam dunia didasarkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan yang paling tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ini merupakan pokok dasar daripada keimanan, adalah mengimani dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kedudukannya amat sangat tinggi. Kedudukan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia sebagai hal yang dipertahankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi akan turunan kalimat la ilaha illallah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأهل العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا أخي فإن الله بركاته الله يبدو منفذا كبرنا كلمة لا إله إلا الله لقد يقول فرمان الفارسات بركاته كبرنا كلمة لا إله إلا الله. Dan juga oleh ilmu orang-orang yang telah diberikan Allah ilmu, yang mereka kerjakan di hutan kebun, mereka semua bersaksi akan kalimat dan akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Maka dari hal ini, dengan menjadikannya kalimat la ilaha illallah sebagai hal yang bersaksikan Allah akan kebenarannya, ini menunjukkan kedudukannya yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalimat la ilaha illallah Allah jadikan dia sebab diciptakannya kita manusia dan jin. Kita manusia demikian pula bangsa jin itu Allah ciptakan agar mereka merealisasikan dan mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keharusan dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak ciptakan kita manusia itu hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah itu kepada mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan kitab-kitabnya, tidak pula mengutus para pengikutnya untuk menjelaskan kitab-kitab tersebut, kecuali untuk menjelaskan akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Surah Al-Ahzab ayat 75. Dan tidaklah kami mengutus untuk engkau wahai Muhammad seorang apapun, akhirnya semua makhluk itu kami wahyukan kepadanya untuk mendakwahkan kepada kaumnya akan kalimat la ilaha illallah. Allah jadikan kalimat la ilaha illallah inti dakwah para rasul. Fa'budun, maka kalian wahai hamba-hamba Allah beribadahlah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhal malaikatu turuh min amrihi 'ala man yashaa'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fa'budun." Para malaikat itu turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdiri dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ala manusia yang mengibadi kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kehendaki. Maksudnya para rasul, kita-kita yang berikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah berikan kepada rasulnya yang mana berikan perintah kanan pentingnya kalimat la ilaha illallah untuk mereka selalu perhatikan dalam kehidupan mereka. Al-Azir wa'adhan para Allah tersebut menyampaikan dari kita-kita, menyampaikan dari sisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah. Fattaquna wahai Muhammad, Allah bertakwalah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan perkara yang jelaskan tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah. Maka kedudukannya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kita membahas tentang fadl, keutamaan, kelebihan dari kalimat la ilaha illallah. Pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang beristijaah, orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah adalah barang siapa yang benar-benar jujur dari hatinya yang paling dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, Allah pastikan, Allah jamin dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maksud Allah adalah bukti keridhaan Allah yang paling besar kepada hambanya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berkata, "Ma min ahadin Dia akan menjelaskan bagaimana keimanan dari si Allah Subhanahu wa Taala. Allah sangat besar. Bahkan dia dalam waktu yang besar menjadikan semua orang kita turun. Apa yang kita turun itu dan ikhlas mengucapkan dari Allah dan Allah. Kalau terkali seperti yang dilihat oleh Al-Quran Al-Quran dan Imam Al-Hadi yang mana diriwayatkan bahwasanya dari yang nanti itu semua mengumati ala wujud sekolah yang diomatiya ada orang yang akan dipanggil namanya di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Kemudian diperlihatkanlah kepada Nabi Muhammad SAW Nabi Jilat sebanyak 99 catatan amalannya yang mana semua 99 catatan amalan ini berarti dan amalan kebaikannya sangat sedikit amalan kebaikannya. Maka ketika dihadapkan maka dikatakan kepada orang tersebut aku mungkin mengatakan ketika ada saya yang menikah dari amalan kebaikan yang terjalan pada 99 catatan amalan ini. Maka hamba itu mengatakan ya Rabbi tidak ada yang sekali semua benar itu sudah saya lakukan di dunia. Kemudian dikatakan lagi kepadanya ada kabur atau hasanat, ada kata memiliki alasan kabur, atau ada kebaikan-kebaikan kami yang lainnya yang kita menandingi dan kita harus amal-amal dirikan. Faya harus memiliki orang ini makin kabur, apa Allah yang makin kabur karena dirinya, dan mengatakan lah ya Rabbi. Namun kemudian Allah memperkenalkan kepada masyarakat kepada yang baik. Bagaimana keadaan yang kecelakaan? Bahkan sesungguhnya kamu di sekali ini memiliki kebaikan. Aku benar tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Taala ini sampai ini. Masuk mau dilakukan itu apa? Maka dibuatlah sebuah kartu. Yang kartu ini fiha al-qadaya tulisan kalimat al-qadaya la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Persaksian nama ini akan kebenaran kalimat la ilaha illallah dan bersaksi akan kebenaran kehambaan Nabi kita Muhammad SAW dan kewakilan beliau. Maka kemudian orang yang mengatakan mana hadir di Zoto, mana hadir di Zilat apa kesenian daripada di Zoto ini daripada kartu ini dibandingkan dengan seluruh catatan yang berisikan penyelidikan yang kebanyakan kemudian berisikan catatan ini. Maka disimpanlah sisi Allah Subhanahu wa Taala yang mana sisi timbangan yang satu diletakkan di tokoh dan sisi timbangan yang hanya diletakkan padanya 99 catatan kejadian hamba ini ternyata satu lagi di tokoh yang lebih kurang sisi Allah Subhanahu wa Taala yang memiliki pertama yang besar adalah di tokoh yang kemudian jelas timbangan di sisi Allah yang bisa kemudian mengangkat timbangan dan meringankan semua kesalahan-kesalahan yang dari Allah Subhanahu wa Taala. Yang mana kesalahan yang kezaliman dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Bukanlah kezaliman terhadap sesama kaum muslimin. Berapa tersebut sebagaimana dijelaskan hadis yang lainnya bahwasanya hal itu akan diterima dan dilakukan kaum muslimin kezaliman-kezaliman yang ada pada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kalimat la ilaha illallah sangat besar keutamaannya. Kalau Allah mengatakan maka dengan kalimat la ilaha illallah Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu perlu kita pahami apakah makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Dan ada perintah dari Allah Subhanahu wa Taala untuk kita mengilmui kalimat la ilaha illallah. Bukan karena Rasul Muhammad ayat yang terkandas. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Wahai Muhammad ilmui. Fa'lam annahu benar. Ada fa'lam kalimat la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Maka kemudian mohon ampunan ada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Taala untuk kita memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, apapun benar-benar memakan kita dengan kalimat Allah, ya Allah, yang kita selama ini memahami yang maunya tidak ada Tuhan selain Allah, yang mana ada Tuhan sendiri belum begitu jelas menggambarkan bagaimana keadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sudah menganggap yang kita yakin selama ini bahwasanya kalimat Allah, ya Allah, artinya adalah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang menguasai seluruh alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ternyata keimanan ini memakan seperti juga diiman oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'ala man wala samawati wal ardh yaqulun Allah. Dalam satu ayat Al-Qur'an jelaskan bahwasanya jika engkau tanya wahai Muhammad kepada orang-orang di antara mereka orang-orang kafir, dalam ayat ini, Allah kita tidak amal. Siapakah yang mengurusi segala urusan di muka bumi ini? Saya turun Allah, mereka mengatakan Allah. Jadi saya mengatakan bahwa tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menguasai alam semesta, tidak ada yang mengatur seluruh alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terjadi itu dengan makna seperti ini. Lalu bagaimana? Pemahaman yang benar, atau pemahaman benar dengan pemahaman Tuhan ini tidak ada pemahaman selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati benar, saya seperti Tuhan. Karena didirikan oleh kenyataan yang ada, dengan kenyataan ini berbohongan banyak bersembahan-bersembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memimpin kita dalam Al-Quran, dalam surat Al-Quran, juga itu dalam surat Al-Hajj, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika anna Allah huwa al-haq wa ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Yang menjadi setelah Allah lah al-haq, Allah sembahan yang hak, sembahan yang hak, sembahan yang benar, yang berhak untuk disembah. Wa ma yad'una min dunihi, dan apa yang mereka berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-batil, itulah sembahan yang batil. Oleh kita wanita yang memberikan segala pencahayaan, segala penyakit ibadah kita itu kembali kepada asal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Allah telah dicontohkan dan ditentukan kepada Nabi kita oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba yang tidak melalui jalur syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu syuhada syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'lamu nikah." Apakah mereka yang memiliki tadikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syara'u lahum min ad-din, yang menjadikan bagi mereka tentang perkara agama ini, ma lam ya'lamu nikah, yang tidak dapat diizinkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita harus sesuai dengan jalur syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan diajarkan dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan satu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir yang disebutkan para ulama kita, kalau kita berpegang pada kalimat la ilaha illallah, bahwasanya kita dalam memberikan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau apa yang telah diajarkan oleh nabinya atau kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita memberikan nama bagi Allah tanpa ada kalamnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengatakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kalamnya dari Allah dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-18, "Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dzaru alladziina yu'minuuna bi asma'ihi." Allah memiliki asma'ul husna, memiliki nama-nama yang nama-nama yang yang berada di puncak kesempurnaan. "Fad'uhu biha," maka kalian menaruh Allah dengannya dan kalian gunakan dalam doa doa kalian. Walau nabi kalian tidak diakmali dan tidak ada orang yang telah menimpa. Artinya memang ada di dalam manusia, baik di dalam pendahulu atau bahkan pada umat Islam ini setelah meninggalkan Rasulullah, kemudian ada orang yang menimpa dengan perkara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau nabi kalian tidak ada mereka orang-orang yang menimpa dari nama-nama Allah. Fayadzuna maqam ya Allah, maka mereka akan mendapatkan jaga balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wa imani wa rahmatullah. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ramadan ini kemudian membimbing kita untuk betul-betul bisa memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah, membimbing kita untuk kemudian betul-betul konsekuensi, betul-betul berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, dan akhirnya kita mendapatkan keutamaan kalimat la ilaha illallah tersebut, dan mendapatkan keutamaan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Demikian yang kita akan sampaikan, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.